Sekejap citra dalam gelora mengungkap hasrat nurani dalam dirinya. Lepaskan cinta sejalan rasa, melangkah pasti di dalam kemelut diri. Renungan kalbu kian menentu, ingin menggapai cinta yang didambakannya. Rindu pesona kan dekat mesra, tak pedulikan adanya batas usia. Mekarlah menjelang dewasa. Mudah kulana penuh kesalahan, menyejar bayangan hidup selaras angan. Rindu ceria bayang asmara, menentang kodrat manusia yang telah